بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله، pada sore hari ini insyaallah kita akan masuk bab baru setelah kita membahas tentang ibadah haji dan umrah. Kita berpindah kepada bab berikutnya, yaitu kita bernikah, hukum-hukum seputar pernikahan. Pernikahan memiliki kepentingan yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayat terkait dengan pernikahan ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat An-Nisa ayat yang ketiga, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa", maka nikahilah. "Ma taaba lakum minan nisa", yang baik buat kalian dari kaum wanita. Pada surat An-Nisa juga ayat yang ke-24, "Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin", dan dihalalkan untuk kalian selain wanita-wanita itu, yakni selain wanita-wanita mahram semacam ibu, anak dan seterusnya. "An tabtagu bi amwalikum", kalian menikahi mereka dengan mahar, dengan harta kalian, "muhsinin ghaira musafihin", dalam rangka menjaga diri kalian dari perbuatan maksiat dan tidak melakukan zina. Ikhwani fillah rahimakumullah, bahkan di awal surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang pernikahan ini, dan bahwa di antara hikmah daripada pernikahan ini adalah terjaganya keturunan. Di sana banyak maslahat, di sana banyak kebaikan dan hikmah daripada pernikahan tersebut. Seperti yang Allah sebutkan pada surat An-Nisa tadi, "Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a", Allah Subhanahu wa taala menebarkan dari pernikahan atau dari pasangan Adam dan Hawa rijalan kathira, wanisa'a, laki-laki yang banyak dan wanita yang banyak. Nah, ini salah satu hikmah daripada pernikahan, terjaganya manusia, keturunan manusia terus sampai pada hari kiamat nanti. juga lebih khusus bagi kaum muslimin adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang ini sangat penting tentunya bagi kaum muslimin dengan banyaknya jumlah mereka. Juga di antara hikmahnya adalah untuk menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Karena banyaknya godaan baik wanita maupun laki-laki, masing-masing tergoda dengan yang lain, sehingga banyak terjadi kemaksiatan yang akhirnya mengakibatkan banyak masalah. Dan lebih daripada itu tentunya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pernikahan merupakan salah satu solusi, bahkan termasuk solusi yang paling penting dari problem ini. Dengan itu seseorang akan terjaga dari berbagai maksiat yang terkait dengan hal ini, terkait dengan hubungan laki-laki dan wanita. Kemudian di antara hikmahnya juga bahwa ini merupakan peluang bagi kaum lelaki untuk beramal dengan memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, memberikan pengarahan kepada mereka, nafkah dan tanggung jawab. Dan ini juga diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat yang ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki mereka adalah para pemimpin bagi kaum wanita, dan seterusnya. Demikian pula di antara hikmahnya adalah adanya rasa tenang dan tentram yang dirasakan oleh masing-masing dari kedua manusia tersebut, laki-laki dan wanita yang berpasangan. Dan ini jelas suatu hal yang sangat diinginkan oleh masing-masingnya, merasakan ketentraman dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan pada surat Ar-Rum ayat yang ke-21, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesarannya adalah Allah Azza wa Jalla menciptakan untuk kalian dari diri kalian istri-istri, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tentram kepadanya, yakni dengan kalian hidup bersama pasangan kalian. Disebutkan pula hal ini pada surat Al-A'raf ayat yang ke-189. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah menjaga masyarakat dari perbuatan-perbuatan keji. Bukan hanya menjaga pribadi kita dan istri kita, tapi bahkan masyarakat secara luas insya Allah juga akan ikut terjaga ketika semuanya mereka memperhatikan hukum ini, syariat ini. Mereka menikah dengan cara yang syar'i, maka akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari maksiat maksiat, perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini beberapa hikmah daripada pernikahan tersebut. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk melakukan pernikahan bagi seseorang yang sudah mampu melakukan pernikahan tersebut. Disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, yushra'u liman istata'a al-ba'ah, disyariatkan pernikahan itu bagi orang yang istata'a al-ba'ah, sudah mampu untuk pernikahan tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya ma'asyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, al-ba'ah yakni pernikahan, sebagian ulama yakni lebih menghususkan lagi penafsirannya dengan kemampuan untuk berjima, tapi tentu ini enggak mungkin dilaksanakan kecuali dengan kemampuan untuk melakukan pernikahan itu dengan kata Nabi SAW, fal yatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena yang seperti itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, dan orang yang belum mampu maka dia hendaknya melakukan puasa, fa innahu lahu wija, puasa menjadi tameng bagi dia. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung padanya pertama disyariatkannya menikah bagi orang yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Kemudian Nabi menyebutkan di sini hikmahnya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Nah, nampak sekali hikmah tersebut, karena lebih-lebih di zaman ini yakni godaan bagi masing-masingnya sangat besar dengan sedikitnya orang-orang yang perhatian dengan bab agama. Sebaliknya banyaknya orang yang kurang perhatian dengan agama, dalam berpakaian, dalam berperilaku dan seterusnya, akhirnya godaan sangat besar. Maka pernikahan merupakan solusi yang sangat tepat untuk menghadapi itu semuanya. Dan ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tapi bagi yang tidak mampu, apa yang mesti dilakukan? Nabi katakan berpuasalah dia, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Dengan puasa syahwatnya akan menurun, sehingga lebih mampu untuk menjaga pandangannya dari pandangan-pandangan yang haram. Kemudian para ulama menyebutkan hukum yang itu awalnya masyru' disyariatkan, sifatnya umum. Masyru' itu sifatnya umum, artinya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, tapi yang jelas itu syariat Islam. Nah, bisa meningkat menjadi wajib, lebih khusus lagi kepada orang-orang tertentu menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Asy-Syaukani mengatakan, wa yajibu ala man khasyal wuku' fil ma'asiyah, dan menjadi wajib pernikahan itu kepada mereka yang khawatir jatuh dalam maksiat. Dan masing-masing berbeda dengan yang lain. Ketika seseorang ternyata kondisinya sudah semacam itu, kalau tidak menikah, mungkin dia akan jatuh dalam maksiat, mengkhawatirkan. Maka yang seperti itu baginya wajib untuk menikah, bukan lagi disunnahkan baginya menikah, tapi bahkan diwajibkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa in ihtajal insanu ila nikah wa khafa al-'anata bi tarkihi qaddamahu 'ala al-hajj al-wajib wa qala ghayruhu yakunu lahu afdal min al-hajj at-tatawwu' was-salati was-sawm at-tatawwu'." Artinya Syekhul Islam mengatakan, kalau orang sudah sangat memerlukan pernikahan, dan bila tidak menikah akan jatuh dalam maksiat, maka pernikahan harus didahulukan daripada haji yang wajib. Sampai harus didahulukan daripada haji yang wajib. Artinya dia punya biaya, ini untuk apa ini? Ya, biaya yang ada ini bisa untuk haji, tapi kalau untuk daftar haji nikahnya ditunda. Ya, kalau nikah dulu hajinya ya juga ditunda sekian waktu untuk mengumpulkan uang lagi. Nah, kata Syekhul Islam rahimahullah, bahkan orang ini ketika khawatir jatuh dalam maksiat lebih mendahulukan nikahnya, mestinya lebih mendahulukan nikahnya daripada haji yang wajib itu. Ya, apalagi kalau di negeri kita hajinya berapa tahun lagi? Nunggu haji gak nikah-nikah 25 tahun lagi. Ya, umur sudah 25, haji nunggu 25, 50 tahun baru menikah. Nah, Syekhul Islam rahimahullah tentunya mengatakan seperti ini. Zaman itu yang belum ada seperti zaman kita, ya, apalagi kondisinya sudah seperti zaman kita ini, maka sangat ditekankan. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau, menerangkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, hukum pernikahan bisa berbeda-beda satu sama lain, antara satu orang dengan yang lain. Tadi kita sebutkan bisa menjadi wajib atas orang yang kondisinya semacam itu. Yang kedua, bisa menjadi sunnah. Bagi siapa yang sunnah, yustahabbun nikah ma'a wujudi syahwah wa adamil khaufi minaz zina. Disunnahkan menikah bagi orang yang punya syahwat tapi tidak khawatir untuk jatuh dalam perbuatan zina. Bisa pula hukum menikah menjadi mubah. Bagi siapa yang mubah, yubahun nikah ma'a adami syahwah wal mail ilai, dimubahkan untuk menikah bagi orang yang tidak punya syahwat dan tidak punya hasrat untuk menikah. Waqad yakunu makruhan, dan terkadang hukum nikah menjadi makruh. bagi orang yang misalnya al-innin. Al-innin ini orang yang impoten ya. Ini makruh menurut sebagian ulama, karena tujuan daripada pernikahan tidak tercapai. Dan terkadang bisa menjadi haram. Kapan menjadi haram? Idza kana fi dari kuffarin harbiyyin. Bila seorang muslim berada di negeri orang-orang kafir, yang orang-orang kafirnya itu orang-orang kafir harbi, orang-orang yang memusuhi muslimin. Karena dengan ia melakukan pernikahan di tempat tersebut, maka dia tidak merasa aman dari gangguan orang-orang kafir harbi terhadap istri dan anak-anaknya. Sehingga di sini justru dilarang menikah dalam kondisi seperti itu. Nah, demikian beberapa hukum yang terkait dengan pernikahan itu. Jadi bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Tapi secara umum pada asalnya hukum pernikahan adalah syar'i. Dan itu merupakan sunnah para nabi alaihim assalatu wassalam. Tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan untuk mereka para istri dan keturunan. Ya. Jadi para nabi Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk mereka para istri, pasangan-pasangan. Sehingga ini merupakan sunnah para nabi, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan hampir semuanya mereka punya keturunan, sebagian saja mungkin yang tidak berketurunan. Ala kulli hal, tentang syariatnya sesuatu yang jelas. Kemudian berikutnya, disebutkan pula oleh Syaukani rahimahullah kisah seorang atau beberapa sahabat ya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhuma, ada beberapa orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka bertanya dan diberitahu Nabi itu seperti ini, sholatnya, puasanya, akhirnya sebagian mereka mengatakan la atazawwaj, kalau gitu saya tidak akan menikah. Artinya mau khusus ibadah, tidak mau menikah. Wa qala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan usalli wala ana, saya akan sholat malam terus, tidak akan pernah tidur. Wa qala ba'dhum asum wala uftir, yang ketiga mengatakan saya mau puasa terus, tidak akan sehari pun tidak puasa. Ya, tiap hari saya mau puasa. Nah, itu tekad tiga sahabat ingin sungguh-sungguh dalam ibadah, khusus hidupnya untuk ibadah, sampai sebagiannya mengatakan tidak mau menikah. Nah, berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan ma balu aqwamin qalu kada wa kada, kenapa ada orang-orang yang mengatakan seperti ini dan seperti itu. Beliau mengatakan juga amma inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Tapi saya tetap di samping puasa juga tidak puasa. Ada waktunya puasa, ada waktunya enggak puasa. Wa usalli wa anam. Aku juga salat dan juga terkadang tidak salat, tidur. Artinya di malam itu tidak semuanya dipakai salat. Ada waktu salatnya, ada waktu tidurnya. Dibagi. Wa atazawwajun nisa. Dan aku juga tetap menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai tuntunanku, dia bukan dari golonganku. Justru sahabat-sahabat tersebut terancam dengan hadis ini ketika menyatakan tidak mau menikah. Ya, salah satunya. Yang lain seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, tentunya para sahabat radhiyallahu anhum segera memperbaiki apa yang tadinya mereka niatkan. Tapi kita selaku umat yang datang berikutnya mengambil pelajaran bahwa pernah terjadi seperti itu dan Nabi mengingatkan dengan peringatan yang keras. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, tuntunanku, dia bukan dari golonganku. Nah, jadi kalau begitu justru hendaknya seseorang itu melakukan pernikahan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan wattabattulu ghairu jaiz. Selanjutnya lawan dari pernikahan yaitu at-tabattul, melajang, tidak mau menikah. Nah, ini ghairu jaiz, tidak boleh. Ya, sebagaimana pernikahan itu dianjurkan, maka lawannya yaitu tabattul, enggak mau menikah, melajang terus, ini dilarang dalam Islam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al Hasan an Samurah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Dari Hasan bin dari Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tabattul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tabattul yaitu melajang. Hadis ini di sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mirip dengannya walaupun tidak persis. Ya. Yaitu ketika seorang sahabat, sebetulnya dia menikah, dia sudah menikah, tapi dia tetap memperbanyak ibadah sampai tidak memberikan hak istrinya. Ya, suatu saat mertua si istri tersebut datang dan melihat menantunya, kemudian bertanya tentang kehidupan berkeluarganya. Si istri mengatakan bahwa suaminya yakni seperti itu, seolah memuji, tapi wallahualam apakah murni memuji atau ada unsur menyindir, yaitu bahwa suaminya rajin ibadah dan gak pernah menyentuh istrinya. Ibaratnya begitu, kurang lebih. Ya. Tapi sang mertua tentu paham. Ternyata anaknya dalam kehidupan berkeluarga lebih mementingkan ibadahnya daripada hak-hak istrinya. Maka dia pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, mengadukan hal tersebut. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Ya. Nah, nasihatnya adalah untuk memberikan hak masing-masing. Inna li nafsika 'alaika haqq wa li ahlika 'alaika haqq. Sesungguhnya dirimu itu punya hak dan keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Berikan haknya masing-masing. Kamu rajin ibadah, ya. Tubuh kita ini juga punya hak untuk apa? Istirahat. Semalaman sholat tidak tidur, mata kita ini juga perlu istirahat. Punya hak untuk ada masa istirahatnya. Istri juga punya hak. A'ti kulladhi haqqin haqqah. Berikan masing-masing yang punya hak, haknya. Jadi tidak boleh dengan alasan memperbanyak ibadah sunnah. Nah, itu kan ibadah sunnah. Kalau yang wajib kan sholat cuma 5 waktu. Hanya seberapa waktu yang kita pakai untuk sholat wajib. Sehingga apa yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Tapi ibadah sunnah sampai seperti itu mengalahkan hak-hak yang lain yang itu merupakan wajib, maka itu tidak boleh. Nah, kalau seperti itu saja, dia sudah menikah tapi kondisinya seperti tadi, diingatkan oleh Rasulullah SAW bagaimana dengan tidak mau menikah sama sekali, ya. Sementara ada kemampuan untuk menikah. Oleh karenanya Syaukani rahimahullah menyebutkan tadi, at-tabattulu ghairu jais. Melajang itu tidak boleh. Illa li'ajzin. Kecuali karena kelemahan, anil qiyami bima labudda minhu. Kecuali karena kelemahan untuk melakukan kewajiban yang mesti dia lakukan. Ya. Ini pengecualian. Kalau dia memang tidak mampu melakukan kewajiban yang mesti dia lakukan dalam kehidupan berkeluarga, nah ini uzur, ya. Ini alasan yang bisa dibenarkan. Seperti tadi misalnya ada orang yang innin, ya, tidak mampu bergaul dengan istrinya karena kelemahan, maka itu bisa menjadi alasan untuk tidak menikah. Atau mungkin, ya, cacat fisik yang lain yang karenanya dia betul-betul nggak bisa bekerja, nggak bisa menafkahi, ya. Sehingga dia khawatir tidak bisa memberikan nafkah untuk istrinya. Nah, ini juga mungkin menjadi alasan yang bisa diterima. Tapi selain daripada hal-hal semacam itu, maka tidak ada alasan dalam Islam untuk tidak menikah walaupun niatnya untuk khusus ibadah. Ya, walaupun niatnya untuk khusus ibadah. Ini agama Islam. Kalau selain Islam, ya, ada orang-orang yang seperti itu, maka itu menurut Islam tidak benar dan itu tidak sejalan dengan fitrah manusia. Dan ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai fitrahnya, maka mesti akan timbul kerusakan-kerusakan. Ya, mesti akan timbul kerusakan-kerusakan. Ya. Selanjutnya Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, wa yanbaghi an takuna al-mar'atu wadudan wadudan bikran ذات جمال وحسب ودين ومال. Terkait sifat-sifat wanita yang dinikahi, terkait sifat-sifat wanita yang dinikahi, Syaukan rahimahullah menyebutkan, dan yang bagi seyugianya antakunal mar'atu wadudan, wanita yang hendak dinikahi itu wadud. Wadud itu wanita yang senang dengan suaminya, mencintai suami. Dan ya, membuat suami senang kepada dia. Ya, dia pintar bergaul, membuat suaminya senang dengannya. Ini wadud. Kemudian walud. Walud ini subur, maknanya subur, bukan wanita yang mandul. Bikran diutamakan juga yang masih gadis. Ya, sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis yang masyhur, sering kita dengar ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tunkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. Wanita dinikahi di arba dengan empat sebab. Lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Wali jamaliha, karena keelokannya. Walidinia, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din, maka perolehlah yang punya agama. Taribat yadak, kalau tidak dua tanganmu akan hina. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang tuntunan bagaimana memilih calon istri. Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita itu dinikahi karena empat sebab. Ini bagaimana penafsirannya? Apakah artinya ada anjuran untuk menikahi dengan sebab-sebab tersebut? Ya, sebagian ulama memahami seperti itu, seperti Asy-Syaukani rahimahullah memahami seperti itu, seperti yang beliau sebutkan nanti. Namun sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenyataan yang ada, waqi', realita yang ada, wanita itu dinikahi karena hal-hal tersebut. Ada yang menikahi karena harta, lebih condong kepada harta, sehingga hal yang lain tidak begitu dia perhatikan. Ada pula sebagian yang menikah disebabkan karena nasab, ya, keturunan, dari garis keturunan yang terhormat. Dia gak begitu melihat alasan-alasan yang lain. Ada pula yang karena keelokan wanita itu, dia lebih mengutamakan hal itu tanpa perhatian dengan yang lain. Ada pula yang karena agamanya. Nah, maka Nabi SAW menganjurkan untuk memperoleh yang memiliki agama. Ya, memperoleh yang memiliki agama yang baik. Nah, ini pokok daripada sifat-sifat wanita itu. Tidak berarti tidak boleh sifat-sifat yang lain, ya, tapi ini pokoknya. Jangan sampai seorang wanita dinikahi karena harta, padahal agamanya tidak ada, lemah, tidak perhatian dengan agama. Atau menikahi wanita karena garis keturunannya, padahal agamanya juga tidak baik. Atau karena kecantikannya, padahal agamanya juga gak baik. Nah, jangan sampai. Tapi agama ini yang menjadi inti pada seorang wanita, ya. Tidak menghalangi adanya sifat-sifat yang lain. Syukur-syukur keempat sifatnya itu ada semuanya. Nah, ini Masya Allah, ya. Tapi nampaknya jarang seperti itu, ya. Ya, ala kulli hal, Nabi SAW menyebutkan hal tersebut, bahwa agama menjadi pemutus, ibaratnya begitu. Ini hal yang sangat penting, karena itu yang akan begitu berpengaruh dalam tujuan daripada pernikahan itu, yaitu terbentuknya suatu keluarga yang baik, keluarga yang perhatian dengan agama, keturunan yang soleh, yang solehah. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan tadi juga sifat-sifat yang lain, al-wadud dan al-walud. Dalam hadis beliau SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan al-wadud al-walud, wanita yang wadud, cinta kepada suaminya, pintar membuat suaminya senang dengannya, al-walud yang subur, bukan yang mandul. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian, dengan banyaknya umat di hari kiamat kelak. Seorang sahabat Nabi SAW datang. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin menikah." Dia ingin menikah dengan seorang wanita yang dia senangi. Dia sebutkan bahwa wanita itu punya kecantikan, tapi sayangnya dia tidak punya keturunan, ya. Jadi wanita itu mandul. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, jangan. Orang itu pun balik lagi dan minta lagi kepada Rasulullah bimbingan. Ahbabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Saya suka dengan seorang wanita, dia itu punya hasab, yakni garis keturunan yang bagus, dan dia punya kecantikan. Wa innaha la dalit, tapi dia tidak punya anak. Aba atazawwajuha, bolehkah saya menikahinya? Nabi katakan jangan. Nah, jangan di sini bukan artinya haram ya, tapi ini bimbingan Nabi kepada beliau untuk memilih yang lain. Sampai akhirnya boleh mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang punya sifat wadud dan walud tadi. Demikian bimbingan Rasulullah SAW dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan derajatnya hasan sahih. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentunya hikmah daripada sifat-sifat tersebut banyak. Adapun al-walud ya memperbanyak jumlah umat. Adapun al-wadud itu akan semakin membuat keluarga itu harmonis dan insyaallah tenang tentram ya, tidak banyak masalah, tidak ada pertengkaran antara suami istri sampai kepada tingkatan KDRT dan terus sampai perceraian. Nah, sifat al-wadud ini sangat penting. Kemudian Masyaukan rahimahullah juga menyebutkan bikran, diutamakan yang masih gadis. Tentu ini juga bukan wajib ya. Ini lebih utama dari beberapa sisi. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu, beliau ditinggal mati sang ayah pada perang Uhud. Sementara dia masih punya saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil. Nah, maka Jabir kemudian menikah dengan tujuan untuk diantaranya membantu beliau dalam mengasuh saudara-saudaranya yang masih kecil itu. Akhirnya Jabir radhiyallahu anhu memilih seorang wanita yang janda dengan harapan lebih berpengalaman untuk mendidik anak-anak. Nah, akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Jabir menikah. Nabi pun bertanya kepada Jabir, kamu menikah dengan janda atau dengan yang masih gadis? Jabir mengatakan janda ya Rasulullah. Nabi katakan bahalla bikran, kenapa engkau tidak menikah dengan seorang yang masih gadis? Maka Jabir radhiyallahu an kemudian menyebutkan alasannya. Nah, jadi dari sini maka nampak bahwa pada dasarnya diutamakan al-bikr, masih gadis, tapi bisa saja seorang memilih menikah dengan janda dengan alasan-alasan tertentu yang yakni apa bisa diterima, walaupun sebetulnya memang boleh-boleh saja, tidak kemudian wajib bikr dan tidak boleh janda, tidak begitu. Ini hanya sifatnya afdhaliyah, keutamaan. Kemudian juga disebutkan oleh Syaukani rahimahullah, dzata jamalin, yang memiliki keelokan. Nah, ini tentunya itu sifat manusiawi ya. Sifat manusiawi ingin menikah dengan wanita yang seperti itu. Tapi itu tentu tidak menjadi pertimbangan yang paling inti. Tetap yang paling inti adalah din. Jangan sampai mengutamakan keelokan tapi tidak punya agama. Tapi kalau punya agama dan dia dzatu jamalin, nah itu bagus tentunya, lebih bagus. Kemudian wahasabin, juga memiliki garis keturunan yang bagus. Ini juga hal yang penting. Walaupun ini juga bukan pertimbangan yang paling inti, tapi secara umum dari keturunan yang bagus, terhormat, ya, ini diharapkan nanti juga punya keturunan yang baik. Karena ya namanya nasab ini berpengaruh, ya, berpengaruh. Sehingga dia ibarat mencari bibit, ya, bibit yang unggul. Ya. Namun tetap agama harus diperhatikan. Agama harus diperhatikan. Wa malin, dan yang punya harta. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan, Asy-Syaukani nampaknya berpandangan ini semacam anjuran, tapi sekali lagi ini bukan hal yang menjadi penentu. Karena dalam berkeluarga, suamilah yang menjadi penanggung jawab dalam hal nafkah buat istrinya. Apakah seorang lelaki ketika menikah dengan wanita yang kaya, akhirnya wanita yang menafkahi? Kan tidak. Seandainya pun wanita itu kaya raya, tetap sang suami wajib menafkahi. Wajib dia menafkahi dia, si wanita. Nah, jadi pertimbangan harta ini bukan satu hal yang sangat dianjurkan atau menjadi penentu, tidak. Ya, tetap agama itu yang menjadi penentu. Ya, kalau istri punya harta itu ya bagus, cuma tetap tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah harta kepada istri tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa sifat wanita yang perlu diperhatikan, dan Nabi juga pernah menyebutkan dalam sebuah riwayat. Saya lupa riwayat itu sahih atau tidak, tapi ada yang disebut dalam riwayat bahwa iyyakum wa khatra ad-diman, riwayat yang semakna itu. Secara makna di situ ada peringatan dari yang disebut oleh riwayat itu dengan khatra ad-diman. Khatra itu artinya sesuatu yang hijau, subur, hijau, indah. Ya. Tapi khadra uddiman itu, ya, tumbuhan yang hijau, subur, indah tadi, cuma di sekitar apa? Sekitar kotoran hewan. Ya. Kalau secara riwayat sih ingat saya ada kelemahan itu, ya. Jadi perlu dicek lagi, saya belum sempat melihat lagi. Tapi secara makna betul. Tumbuhan yang tumbuh di sekitar kotoran hewan itu ya biasanya tumbuhan yang hidup subur, ya kan, karena ada pupuknya. Tapi lingkungannya, lingkungan kotor, ya kan. Nah, diibaratkan seperti itu. Hati-hati dari kaum wanita. Mungkin kamu lihat dia masya Allah bagus, menarik, ibarat tumbuhan yang hijau dan subur. Tapi lingkungan, lingkungan jelek. Mungkin dari keluarga jelek, lingkungan jelek. Nah, ini bisa jadi masalah nanti. Karena tabiatnya akhirnya terpengaruh oleh lingkungan tadi, walaupun berpenampilan yang bagus. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran darinya. Jadi memang yang menjadi penentu adalah apa? Ad-din. Fadfar bidatid-din. Perolehlah yang punya agama yang bagus. Taribat yadak, kalau tidak dua tanganmu akan celaka. Ya. Nah, ini yang inti. Syukur-syukur dapat yang kebutuhan manusiawinya. Ya, dipandang menyenangkan. Nah, ini kebutuhan manusiawi, hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Ya, selama tidak lalai dengan bab agama. Dan termasuk dalam hal bab agama ini harus kita perhatikan, ya, apa yang dimaksud, apakah mesti dia itu telah pernah belajar sekian waktu, ya, mungkin bahkan hafal Quran, apakah artinya begitu? Yaitu kalau dia pernah belajar sekian waktu hafal Quran dan dia mengamalkannya, oh itulah masya Allah. Tapi sering, ya, kita dapati ada orang yang sudah belajar, dan ini di kaum lelaki juga sama, lama belajar, ilmu dalam arti teori punya tapi prakteknya kurang, sehingga secara pengetahuan agama ada tapi kita lihat secara praktek tidak sesuai, sehingga akhlaknya tetap tidak baik, akhlaknya buruk. Nah ini tentunya bukan yang dimaksud yang seperti ini, ya, bukan yang dimaksud yang seperti ini. Kalau ada seorang wanita yang seperti itu kemudian dinikahi karena kepinterannya, karena dia telah banyak menguasai ilmu, tapi ternyata dia tidak punya akhlak, tidak baik akhlaknya, maka tetap saja kehidupan berkeluarganya akan kacau. Ya, maka dari itu fadhfar bidzati din ini harus diperhatikan. Din ini apa ini? Ya tentu tauhid yang benar itu pokok. Yang kedua, akhlak yang baik, ketaatan kepada suami. Ya, akhlak yang baik dan ketaatannya kepada suami, mengerti benar agama dan mengamalkannya. Bukan sekedar banyak pengetahuan tapi tidak bisa mengamalkan. Merasa lebih pintar dari suami, kadang ada yang seperti itu. Lebih banyak melakukan ibadah karena sudah banyak belajar, haknya suami tidak dipenuhi. Tidak seperti itu. Ini menunjukkan dia justru enggak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Jadi hendaknya seorang wanita juga tahu bahwa wanita idaman yang punya din itu tentu akidahnya benar, sunnah Nabi SAW dilakukan, memahami benar agama dan mengamalkan, sehingga dia menjadi wanita yang sangat taat kepada suami dalam perkara yang baik, membantu kebaikan suami, mendukung, ya, berakhlak mulia. Nah itu, kalau dia mendapatkan wanita yang seperti itu, betul-betul ini suatu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang tidak ternilai, ya, ibarat harta simpanan yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, kanzun la yuqaddar bi thaman, ya, harta simpanan yang tidak bisa dinilai dengan kekayaan. Kalau seperti itu, nah, jadi ingat, ya, bahwa hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga baik dari laki-laki maupun wanita adalah, ya, bisa menunaikan hak dan kewajiban masing-masingnya, akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya